Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabi fikhil asma'il husna fas-sa'idu minhum man ata'ahu wa 'abadahu wash-shakiyyu minhum man 'asahu wattaba'a hawahu wa man amana bi rububiyyatillahi wa radiya billahi rabban wa radiya billahi rabban radiya bima ya'muruhu bihi wa yanhahu anhu wa yaksimuhu lahu wa yuqaddiruhu alayhi wa yu'tihi iyyahu wa yamna'uhu minhu wa mata lam yarda bidhalika lam yakun muhaqqiqan ar-ridha billahi rabba min kulli al-wujuhi wa fil hadith dhaqa ta'ma al-imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak. Wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pembahasan yang lampau kita belum selesai dari penjelasan tentang nama Allah jalla wa ala yang kedua yaitu Ar-Rabb. InsyaAllah pagi hari ini kita selesaikan. Pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan bahwasanya kata-kata Rabbun ini menunjukkan bahwasanya hamba ada yang mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala dengan rububiyah khasah. Dan itu adalah peribadatan orang-orang beriman yang mereka mengibadati Allah sebagai Tuhan dengan ikhtiar, dengan keinginan mereka, dengan kehendak mereka, setelah taufik Allah atas mereka. Kemudian kita sebutkan bahwa sebagian daripada makhluk ini ada yang mereka itu ya beribadah kepada Allah dalam bentuk rububiyah ammah, dalam artian mereka di bawah kekuasaan Allah, baik mukmin maupun kafir. Ya, benda-benda hidup yang bernyawa, manusia, binatang maupun benda-benda mati, gunung, matahari, bulan, bintang, semuanya adalah di bawah rububiyah ammah, bahwasanya mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang mau tak mau harus tunduk kepada kehendak Allah jalla wa'ala. Matahari harus tunduk kepada kehendak Allah tabaraka ta'ala, tak bisa menyelisih apa yang Allah kehendaki. Kapan dia harus terbit, kapan dia tenggelam, bulan pun demikian tunduk kepada perintah Allah tabaraka ta'ala. Kapan dia muncul, kapan dia menjadi setengah, ya, bintang-bintang, seluruh alam semesta ini tunduk di bawah Allah Jalla wa'ala, di bawah kehendaknya. Kita menyebutnya dengan rububiyah ammah. Kemudian kita menyebutkan bahwasanya rububiyah ammah ini, bahwasanya Rabb atau rububiyah ini mengharuskan seseorang untuk memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ketika dia meyakini Rabb Allah pencipta segalanya, pemilik, penguasa, pengatur, maka hendaklah dia sembah Tuhan yang seperti ini. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, kita ulangi dari paragraf pertama, thumma, paragraf ketiga, tapi dari awal. Thumma inna iman al-abdi billah Rabban, keimanan seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan, yastalzimu ikhlas al-ibadatillah. Ini mengharuskan dia benar-benar memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Wa kamal adh-dhulli baina yadayh, menyempurnakan ketundukannya, kehinaannya di hadapan Allah jalla wa ala. Ya. Tidak sebagaimana Firaun yang mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, tapi dia ingkari dengan lisannya dan perbuatannya. Kata Allah tentang Fir'aun, wajhadu biha, ya, wastayqanu biha, wajhadu biha, wastayqanatha anfusuhum dhulman uluwan. Wajhadu biha, mereka mengingkari dengan lisan mereka bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu berupa ujian-ujian yang dikirimkan kepada Fir'aun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingkari dengan lisan bagaimana tongkat Musa adalah merupakan mukjizat dari Allah Jalla wa'ala. Wastayqanatha anfusuhum, sementara hati mereka yakin itu daripada Allah Jalla wa'ala, dari Tuhan Rabbul Alamin. Zulman wa uluan, karena kezaliman dan karena kesombongan. Ya, ini Fir'aun. Mereka mengakui rububiyah Allah dalam hati, tapi mereka ingkari dalam bentuk ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang yang mengiman rububiyah Allah Subhanahu wa taala memurnikan keikhlasan ibadah hanya kepadanya. Qala ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Karena rububiyah itu mengharuskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa ana rabbukum, aku inilah Tuhan kalian. Makna rabbukum, Tuhan yang telah menciptakan kalian, memiliki kalian, mengatur kalian, ya, menghidupkan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menurunkan hujan, menyebarkan rahmatnya, ya, memberikan kepada kalian nikmat zahir dan batin. Fa'buduni, tatkala aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku semata. Dan Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka tujuan daripada rububiyah adalah iqrar, memastikan bahwasanya hamba harus yakin Allah pencipta segalanya, pengatur, pemelihara, penjaga. Keyakinan tersebut harus melahirkan sifat ketundukan hanya kepadanya, kepada perintahnya. Fakaunhu subhanahu rabbal alamin yaqtadi an la yatrukahum sudah. Dan konsekuensi Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, bahwasanya Allah tak akan pernah tinggalkan mereka sia-sia. Wahamalan la yu'maruna wa la yunhaun, dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang. Bal khalaqahum li ta'atihi, tetapi Allah telah menciptakan mereka agar mereka taat, tunduk kepada Allah. Kita diciptakan untuk taat kepada perintah Allah, ya, baik perintah untuk mengerjakan ataupun meninggalkan, atau perintah untuk mengimani apa-apa yang dia katakan. Untuk itulah kita diciptakan, bukan untuk dunia ini. Lita'atihi wa awjadahum li'ibadati, Allah hidupkan kita, adakan kita dari tak ada, ya, dalam rangka beribadah kepadanya. Fassa'idu minhum man ata'ahu abadah, maka yang beruntung daripada hamba-hamba Allah adalah yang taat kepada Allah, ya, dan menyembahnya. Diciptakan untuk taat, dia taat. Ini yang beruntung. Ya, wa asyqiyyu minhum, yang celaka daripada hamba, man asahu wa taba'a hawa, yang diciptakan untuk taat, tak mau taat, tapi menentang Allah tabaraka taala, menentang perintahnya, ya, menentang hukum-hukumnya, mendustakan berita-berita tentangnya. Wattaba'a hawa, bahkan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa man amana birububiyyatillahi wa radiyallahu bi rabban wa radiya billahi rabban radiya bima ya'muruhu bih. Seharusnya kalau dia beriman dengan rububiyyah Allah, dia beriman bahwa Allah lah Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik alam semesta, memperbaiki alam semesta ini dengan kehendaknya, seharusnya, ya, dia juga harus ridha dengan Allah sebagai Tuhan, ya, dan ridha pula dengan segala perintah-perintah Tuhan tersebut. Dan kita diperintahkan Allah dengan banyak hal, kita harus ridha dengan perintah tersebut, mengerjakannya dengan ridha, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan gundah gulana, tapi dengan ridha. Bangun pagi hari subuh, bergerak, menggerakkan kaki-kaki, langkahkan kaki-kaki ke masjid dengan ridha, bukan dengan keterpaksaan. Ya, kalau kita ridha dia sebagai Tuhan, maka ridhalah kita dalam beribadah menyembahnya. Dan kita ridha dengan perintah-perintahnya. Wayanhahu anhu, dan ridha pula dengan segala macam larangannya. Dia larang ini, kita ridha, patuhi, tunduki. Sebagian orang, ya, dia menjauhi larangan Allah, tapi tak ridha dengan larangan tersebut. Kenapa harus ada hal ini? Seharusnya tak ada. Ya, ini tak sempurna. Bahkan berbahaya orang-orang seperti ini. Wayaqsimuhu lahu. Ya, kata beliau, wa man amana birububiyyatillahi wa radiya billahi rabban radiya bima ya'muruhu bih wa yanahu anhu wa yaqsimuhu lahu. Ya, wa yuqaddiruhu alaih, hendaklah dia ridha dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Rezeki ini Allah bagi-bagi, Rezeki berupa harta Allah bagi-bagi. Konsekuensi kita mengimani Tuhan Allah sebagai Rabb kita, kita rida dengan apa yang Dia bagi berupa rezeki. Rezeki harta, sebagian kaya, Masya Allah. Sebagian miskin. Ya. Innalillah. Sebagian pertengahan, bertingkat-tingkat. Rezeki harta. Rezeki ketampanan. Sebagian, Masya Allah, bagikan bulan purnama. Ya, indah rupanya, wajahnya Allahu Akbar. Tinggi semampai. Tubuhnya ideal. Sebagian jelek, sejelek-jeleknya. Ya, rida. Dengan apa ya Allah Subhanahu wa taala telah bagikan kemuliaan, sebagian dilahirkan dalam keadaan ya keturunan orang-orang mulia. Sebagian dilahirkan dalam keadaan keturunan bukan orang-orang mulia. Ini semuanya adalah ya pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridalah kita. Ya, ada yang diberikan tinggi, ya, ada yang diberikan tubuh yang pendek, ada yang pertengahan dan seterusnya. Ridalah dengan segala macam pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sebagian diberikan Allah harta, sebagian tak diberikan harta. Tak boleh kita iri. Ya. Allah tabaraka taala mengatakan, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbika." Ketika sebagian bangsa Arab merasa ya iri dengan kenabian yang diberikan kepada Rasulullah. Kenapa sih Muhammad jadi nabi? Apa hebatnya dia? Aku lebih tua darinya. Aku lebih kaya darinya. Aku lebih dahsyat kepemimpinan ya daripadanya. Aku. Seharusnya aku yang jadi nabi. Ya. Maka Allah mengatakan, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbi. Rabbika?" Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah SWT? "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami yang telah bagi-bagi kehidupan mereka di dunia ini. Semuanya telah kita yang kita ambil ini pembagian kita ini. Ada yang berkata, ya aku Masya Allah gagah wajahku tapi kurang tinggi. Ya, dengan itulah engkau beruntung. Kalau kau tinggi, mungkin kau menjadi ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat kau jangan tinggi-tinggi kali. Subhanallah. Begitulah. Ya, jadi yang enggak tinggi-tinggi jangan bersedih. Itulah pembagian yang harus dia terima dengan ridha. Dengan itu dia syukuri. Walaupun enggak tinggi-tinggi kali tapi Masya Allah, aku tak pendek-pendek kali. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Menciptakan Allah pendek, semekot, semeter kotor. Dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan melihat banyak kelebihan Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ya. Berupa indera yang sempurna, ada yang tinggi tapi telinganya tak dengar, peka, apa gunanya? Semua orang dalam ridha apa yang Allah berikan kepadanya. Wa yaqsimuhu lahu wa yaqdiruhu alaihi. Ya. Dan dia harus ridha dengan apa yang Allah telah tentukan. Berapa rezekinya hari ini, berapa rezekinya besok. Hari ini tak ada uang, besok dijamak untuk satu minggu ke depan. Semuanya harus ridha dengan pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, wa yu'tihi iyyah, harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa yamna'uhu min, harus ridha pula dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halangi dia darinya. Tak terwujud mimpi-mimpinya. Ya, ingin buka usaha ini Allah halangi. Ya, ingin melakukan hal tersebut Allah halangi. Harus ridha. Ya, dengan Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin dengan ketentuannya. Semuanya di baliknya ada berbagai macam hikmah. Apa-apa yang dia tahan boleh jadi itu yang terbaik bagimu. Kalau dia berikan, engkau akan binasa. Ya, sebagian orang tak layak baginya kecuali fakir. Setengah mati pun dia berusaha, tetap tak akan mungkin kaya. Allah telah gariskan. Karena itu yang terbaik baginya. Kalau diberikan baginya kekayaan, dia menjadi korun. Subhanallah. Sebagian orang tak layak baginya kecuali kekayaan. Ya, apabila Allah buat dia fakir, ya, dia akan menjadi kafir. Kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang harus ridha dengan porsi Allah berikan kepadanya. Ini diantara makna kita mengimani Allah sebagai Rabb. Ya. Wa mata lam yarda bidzalik, andai kata dia tak rela dengan pembagian Allah, tak ridha dengan ketentuan Allah, garis takdir Allah Subhanahu wa taala, tak rela. Kenapa ya Allah harus seperti ini? Harusnya dia, kenapa aku? Ya. Ini tak rela. Ya, kenapa harus terjadi denganku ya Allah? Aku telah menyembahmu. kenapa kau uji aku dengan ujian berat ini? Kenapa tidak si fulan? Ya, wa mata lam yarda bidzalik lam yakun muhaqqiqan. Kalaulah dia tidak ridha dengan keputusan Allah, pemberian Allah, ketentuan takdir Allah, apa yang Allah tahan daripadanya, ya, maka dia belum benar-benar ya mewujudkan ar-ridha billahi rabban. Ungkapan yang diungkapkan, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Tiap pagi kita dipintakan untuk mengucapkan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Yang intinya adalah kita disuruh ridha, raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Kita ucapkan 3 kali pagi hari. Kita ucapkan 3 kali sore hari. Raditu billahi rabban, aku rela wahai Rabb engkau sebagai Tuhanku. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan, dan aku rela Islam inilah agamaku. Ya. Dan aku rela Muhammad adalah nabiku. Ini diucapkan 3 hari. Ya, dan maknanya kita ridha, ridha dengan segala macam keputusannya. Ya, ridha dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, pemberiannya, ya, dan apa yang dia tahan. Lam yakun muhaqqiqan ar-ridha billahi rabban min kulli wujuh. Yang tidak rela dengan garis ketentuan takdir, pemberian Allah dan seterusnya, berarti dia belum benar-benar sempurna menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Wa fil hadithi, dan dalam hadis, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman man radhiya billahi rabban, yang ridha Allah sebagai Tuhan. Bukan ucapan belaka, makna ridha sebagai Tuhan, ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam perintahnya dan mengamalkan perintah tersebut, ridha dengan segala macam larangannya, menjauhi larangan tersebut, ridha dengan segala macam berita-berita ya Allah SWT sampaikan dalam kitabnya melalui sunnah nabinya, ya, ridha dengan segala macam hukum-hukumnya tabaraka ta'ala, ya, kemudian ridha dengan segala macam pemberiannya, ridha dengan segala macam garis takdirnya, ya, inilah dia makna ridha Allah sebagai Rabb. Akan merasakan nikmatnya iman yang ridha Allah sebagai Tuhan, wa bil Islam dinan, Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, ridha Muhammad sebagai rasulnya. Makna ridha Muhammad sebagai rasul bukan ucapan belaka, tak menyembah Allah kecuali dengan apa yang diperintahkan Nabi, dengan syariat Nabi, tak mendahului perkataan Nabi dengan perkataan dirinya, pendapat Nabi dengan pendapat dirinya, ya. Ini makna ridha Nabi sebagai rasulnya. Lebih mencintai Nabi, sunnahnya, daripada mencintai dirinya sendiri, daripada keinginan hawa nafsunya. Ini makna ridha rasul sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang menyembah Allah dengan mengarang-arang ibadah tertentu, ini tak ridha Muhammad sebagai Rabb. Rasulullah mengajarkan zikir dengan cara-cara tertentu, kaifiat tertentu. Dia buat zikir dengan cara lain, dengan kaifiat lain. Zikir mutar-mutar, zikir loncat-loncat. Ini ta'ridha Muhammad sebagai nabinya. Subhanallah. Rawahu Muslim. Naam. Hada wa inna syuhud al-abdi infiradur rabbi tabaraka wa ta'ala bil khalqi wal hukmi wa annahu ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وأن الخلق مقهورون تحت قبضته وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغ فيه تحقيق لمقام إياك نعبد وإياك نستعين. Hada, yang demikian itu, wa inna syuhud al-abdi, sesungguhnya kesaksian seorang hamba, infirad Rabbi tabaraka ta'ala bil khalqi, hanya Allah semata sebagai pencipta, ya, wal hukmi, hanya Allah semata yang berhak menetapkan keputusan. Itu makna hukum, keputusan, baik hukum syar'i berupa perintah maupun larangan, maupun hukum qadari berupa ketetapan takdir di alam raya dan ya di alam raya dan jagat raya ini. Kita ridha ya dengan segala macam keputusan Allah, dengan hukum kauni maupun qadari. Dia datangkan bencana kepada satu negeri, kita ridha. Ya. Wa annahu ma syaa'a kana. Ya, kesaksian hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata sebagai Rabb-nya yang mencipta, membuat keputusan, bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tak dikehendakinya tak akan terjadi. Semuanya dengan kehendaknya, baik kehendak yang diridhai ataupun yang tidak diridhai, namanya kehendak syar'i dan kehendak kauni. Wa annahu la tataharrak dzarratun illa bi idznihi. Persaksian seorang hamba bahwasanya tak ada ya sekecil zarrah pun, sekecil binatang yang paling terkecil bagi bangsa Arab, lebih kecil daripada semut, tak akan bergerak kecuali dengan izinnya. Subhanallah. Kita lihat semut yang begitu banyak kadang-kadang di rumah kita, semuanya itu bergerak dengan izin Allah tabaraka taala. Ya. Wa annal khalqa maqhurun. Persaksian seorang hamba bahwasanya yakni seluruh makhluk itu maqhuruna. Ya, tahta qabdatihi. Semua makhluk itu di bawah kekuasaan genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini, nyawa kita dalam genggamannya, semuanya, ubun-ubun kita ada padanya. Wa annahu ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ih. Kesaksian kita Allah sebagai Rabb, kita meyakini bahwasanya tak ada hati manusia kecuali Allah yang berkuasa membolak-balikkannya, dan hati manusia ada di antara jari-jarinya. Insya'a an yuqimahu aqama, jika dia berkehendak meluruskan hamba tersebut, maka luruslah hamba itu. Namanya hidayatul taufiq. Subhanallah. Ini hidayah. Kita ini lurus dengan hidayah taufiq daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah berkehendak meluruskan seorang hamba walaupun penjahat sebagaimana dahsyatnya, ya mantan daripada orang-orang kufar, ya penghulu-penghulu orang kufar, mantan daripada pendeta orang-orang kufar, dan seterusnya. Jika Allah berkehendak meluruskannya, luruslah dia. Sama dengan anak-anak kita. Kita berdoa selalu kepada Allah agar meluruskan mereka. Jika Allah berkehendak, luruslah mereka. Subhanallah. Tapi tak selalu yang kita kehendaki terwujud. Kehendak Allah jualah yang terjadi. Ya, sebagaimana tak lurus anak Nabi Nuh. Tak lurus istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Semua dengan taufik Allah semata. Ya, tak lurus ayahnya Nabi Ibrahim. Andai kata Allah berkehendak meluruskan hambanya, luruslah hamba tersebut. Ya. Wa in syaa'a an yuzighahu azaghah, jika Allah berkehendak menyimpangkan seorang hamba, menyimpanglah dia. Nabi ingin agar lurus pamannya Abu Talib, Allah tak kehendaki kecuali pamannya menyimpang. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Fi tahqiqin li maqam. Semua ini keyakinan kita yang dengan segala macam disebutkan di atas ini, ya, fihi tahqiqun li maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam rangka mewujudkan pernyataan yang kita nyatakan tiap hari, ya Tuhan, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Subhanallah. Dalam beribadah tanpa pertolongan Allah tak jadi. Kita dapat hadir kemari karena pertolongan Allah Jalla wa Ala. Kita dapat hidayah sunnah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Naam. Ainman wa halan fa yuthbitu qadam al-'abdi fi tauhid ar-rububiyyah. Fa yuthbitu qadam al-'abdi fi tauhid ar-rububiyyah thumma yarqa minhu sa'idan ila tauhid al-ilahiyyah. Fa innahu idza tayaqqana dhalika lam yattakhidh siwahu subhanahu ilahan wa ma'budan. Hasbuka. Ilman wa halan, ya. Sesungguhnya persaksian kita dengan segala macam yang disebutkan di atas, hanya Allah lah sebagai pencipta, pemilik hukum. Apa yang dikehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki tak terjadi. Tak ada yang bergerak sekecil apapun makhluk sesuai dengan izinnya. Seluruh makhluk di bawah kekuasaannya. Ya, setiap hati dia yang bolak-balikkannya. Ya. Barang siapa yang dikehendaki selamat, selamatlah dia, luruslah dia. Barang siapa Allah kehendaki tersesat, tersesatlah dia, menyimpanglah dia. Semuanya ini persaksian kita ini dengan semua yang di atas dalam rangka mewujudkan ya kedudukan yang kita ucapkan, ikrarkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ilman wa halan. Secara keilmuan kita yakini demikian, demikian secara praktek halan. Fayathbutu qadamul 'abdi fi tauhid ar-rububiyyah. Akhirnya kekarlah, tegarlah kaki seorang hamba dalam tauhid ar-rububiyyah, ya. Tsumma yarqa minhu sa'idan ila tauhid al-ilahiyyah. Dari tauhid rububiyah inilah setelah kita meyakini segala hal dengan Allah, naiklah kita kepada tingkat yang lebih tinggi daripadanya, namanya tauhid uluhiyah. Kalau kita yakini ini semua hanya Allah tabaraka taala, dialah pengatur, dialah penguasa, maka naiklah kepada jenjang berikutnya, sembahlah dia semata. Fa innahu idza tayaqqana dzalika, kalau dia yakin semua hal tersebut, lam yattakhidh siwahu subhanahu ilahan, tak akan mungkin dia mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wama'budan, yang dia sembah, mustahil. Untuk apa nyembah batu? Bukan mencipta, bukan pemilik, keputusan. Ya, untuk apa disembah kayu-kayu? Subhanallah. Ya, yang tidak ada kaitannya dengan alam semesta ini. Bergerak sesuatu tanpa dikehendaki oleh tersebut, bergerak. Dia benda-benda mati. Untuk apa disembah? Pepohonan, disembah gunung, disembah api, disembah macam-macam. Ya. Naam. Fa awwalu ma yata'allaqu al-qalbu yata'allaqu bi tauhid ar-rububiyyah, thumma yartaki ila tauhid al-ilahiyyati kama yad'u Allah subhanahu ibaduhu fi kitabihi bi hadha an-naw'i min at-tauhid ila an-naw' al-akhar, wa yahtajju 'alayhim bihi wa yuqarriruhum bihi, thumma yukhbiru annahum yanqudunahu bi syirkihim bihi fil ilahiyyah. Naam. Jadi begitulah proses bagaimana Allah menggiring hamba agar beribadah kepadanya. Allah mulaikan daripada tauhid rububiyah. Allah mulaikan daripada ya segala macam perkara yang dia lihat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah naik kepada jenjang berikutnya yang menciptakan segala sesuatu ini, mengaturnya, memeliharanya, itu yang harusnya kau sembah. Kau tahu, kau taati, kau patuhi. Ya. Fa awwalu ma yata'allaqu al-qalbu, pertama kali hati itu terpaut, yata'allaqu bi tauhid rububiyyah, terpaut dengan tauhid rububiyyah, keyakinan Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara dan seterusnya, menghidupkan, mematikan. Tsumma yartaqi ila tauhidil ilahiyyah, setelah itu naiklah kepada jenjang berikutnya tauhidil ilahiyyah, hanya kepada Allah semata menyembah. Kama yad'u Allah subhanahu ibadahu, sebagaimana Allah menyeru hamba-hambanya, fi kitabihi, dalam kitabnya, bihadhan naw'i minat tauhid, ilan naw'il akhar. Allah menyeru hamba-hambanya kepada tauhid yang pertama, yang rububiyah. Dari situlah Allah menggiring mereka untuk naik kepada tauhid yang kedua, itu tauhid uluhiyah. Wa yahtajju 'alaihim, dengan itulah Allah tegakkan hujjah. Tuhan yang telah menciptakan engkau, nenek moyangmu, bapak-bapakmu, sembahlah dia semata. Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang menyebarkan angin, Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sembahlah dia semata. Mengapa menyembah Tuhan yang tak pernah mencipta apapun juga? Tak pernah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Wa yuqarriruhum bihi, dengan tauhid rububiyah inilah Allah SWT pastikan hamba-hamba mengakui uluhiyahnya. Tsumma yukhbiru annahum yanqudunahu bi syirkihim fil ilahiyyah. Kemudian Allah beritahukan, walaupun demikian Allah kehendaki, inginkan, ternyata ada sebagian hamba yang membatalkan tauhid ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam praktek sehari-hari, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Allah ta'ala, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. قال الله تعالى, الله berfirman, ولئن سألتهم, jika engkau tanya mereka, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang telah menciptakan mereka, layakulunna, pasti mereka akan berucap Allah. Fa'anna yu'fakun, bagaimana mereka dipalingkan, ay fa'ayna, yusrafuna an syahadati an la ilaha illallah wa an ibadati. Bagaimana mereka dipalingkan dari ikrar syahadat tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, dan mereka mengakui hal demikian. Ya, dipalingkan daripada ibadah hanya kepada Allah semata. Wa hum yashhadun, sementara mereka bersaksi annahu la rabba ghairuhu. Dialah Tuhan, tak ada Tuhan selain yang hak. Wala khaliq, tak ada pencipta selainnya. Ya. Naam. Wa qala ta'ala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakununa lillah qul afala tadhakkarun. Allah juga berfirman dalam surat Mukminun ayat 84 dan 85. Qul, katakan Muhammad, limanil ardu, milik siapakah bumi ini yang terbentang? Wa man fiha, milik siapakah makhluk yang terdapat di permukaan bumi ini? Rupa manusia, bangsa jin yang berakal, jumlah manusia yang terdapat miliar sekarang. Milik siapa semuanya? Subhanallah. In kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengaku, mengerti, berilmu, saya qulun, mereka akan mengatakan lillah, semuanya milik Allah di muka bumi ini. Hamba-hambanya miliknya semuanya. Qul afala tadhakkarun, katakan Muhammad, kenapa kalian tak mau mengingat? Mengingatnya. Naam. Fata'lamuna annahu idza kana huwa wahdahu malikul ardi wa man fiha wa khaliquhum wa rabbuhum wa malikuhum fa huwa wahdahu ilahuhum wa ma'buduhum fa kama la rabba lahum ghairuh fa hakadha la ilaha lahum siwahu. Fata'lamuna annahu idza kana huwa wahdahu, tatkala kalian tahu bahwasanya hanya dia semata malikul ard, pemilik bumi ini, ya, walaupun manusia menganggap inilah tanah milikku, ini sertifikatnya, ini semuanya nisbi, ya, bukan mutlak nisbi, relatif, ini tanahku, ini sertifikatnya, milik Allah semua tanah tersebut, tak ada milik kita, subhanallah, milik Allah, jika dia berkehendak diambil, jika dia berkehendak kepemilikan itu akan pindah tangan, subhanallah, minimal kau kuasai tanah itu seumur kau hidup. Ketika kau mati tak lagi jadi milikmu. Jadi milik siapa? Milik keturunanmu. Ya. Dan terakhir semuanya akan menjadi milik Allah jua. Subhanallah. Allah yang akan mewarisi bumi ini. Tak ada yang memiliki kepemilikan abadi, semuanya hanya pinjaman belaka. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengetahui hanya dialah semata pemilik bumi ini, waman fiha, dan siapa yang terdapat dalamnya, ya, wa khaliquhum, engkau mengetahui bahwasanya dia semata pencipta mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, wa malikuhum, raja mereka, fahuwa wahdahu ilahum, dan demikian jugalah dia semata Tuhan mereka yang berhak diibadati. Fakamala rabbalahum ghairuhu, sebagaimana tak ada pencipta bagi mereka, pengatur, pemelihara selain Allah Subhanahu wa taala, fa hakadza la ilaha lahum siwa, maka demikian pula keadaannya, tidak ada Tuhan yang layak mereka ibadati kecuali dia semata. Naam. Wa fi hadha ihtijajun alaihim bi anna man fa'ala lahum hadha sahih kamil wahdahu fa huwa al ilahu lahum wahdahu fa in kana ma'ahu rabbu fi'li hadha fayambun fa'ala hadha Rabbun fa'ala hadha fayambagi an ta'buduhu wa illam yakun ma'ahu Rabbun fa'ala hadha fakaifa taja'aluna ma'ahu ilahan akhar wa hadha min abyani ma yakunu dalalatan ala fasadi syirki wa ma'alaihi ahli minas safahi wa ma'alaihi ahluhu minas safahi wa dalali ta'ala Allahu amma yushrikun. Wa fi hadha ihtijajun alaihim, dan semua ini adalah hujjah yang ditegakkan atas mereka. Bi anna man fa'ala hadha, man fa'ala lahum hadha, yang telah melakukan semua hal di atas untuk manusia, ya, yang mencipta, melihara, mengatur, membagikan rezeki dan seterusnya, fahuwal ilahu lahum wahda, maka dialah Tuhan Allah semata yang layak diibadati. Fa in kana ma'ahu rabbun fa'ala hadha, ya, andai kata adalah Tuhan selain Allah yang melakukan hal ini, mencipta, memelihara, mengatur, menurunkan rezeki, membagi-baginya, menetapkan ketetapan, fayanbaghi an ta'buduhu, maka sembahlah Tuhan tersebut jika ada. Tapi tak ada Tuhan yang mencipta kecuali Dia, mengatur kecuali Dia. Subhanallah. Memelihara alam kecuali Dia, memilih alam kecuali Dia. Kalau tak ada kecuali Dia semata, sembah Dia semata pula. Wa in lam yakun ma'ahu rabbun fa'ala hadza. Jika tak ada Tuhan yang melakukan hal ini kecuali Dia semata, fa kaifa taj'aluna ma'ahu ilahan akhar? Bagaimana kau meyakini menyembah tuhan-tuhan selainnya yang tak pernah memiliki apa-apa di atas? Wa hadza min abyani ma yakunu dalalatan 'ala fasad asyirk. Inilah ya penjelasan yang paling kuat menunjukkan rusaknya kesyirikan itu, bodohnya orang-orang musyrik, bodoh sebodoh-bodohnya, dungu sedungu-dungunya. Batu-batu dimuliakan, diberikan padanya sesaji. Subhanallah. Aneh-aneh. Kayu-kayu besar diberikan padanya sesaji, diberikan kepadanya berbagai macam bentuk keagungan. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan diberikan padanya keagungan. Khusyuk di sana, bersimpuh di sana, meminta di sana. Subhanallah. Ini rusaknya kesyirikan. Batu-batu hina dianggap keramat, ya, benda-benda, besi-besi, logam-logam dianggap keramat, keris dijual dengan harga semahal-mahalnya, batu akik dijual dengan semahal-mahalnya karena dianggap memiliki kesaktian. Subhanallah. Kereta kencana kadang-kadang diagungkan, lembu-lembu, sapi-sapi pun dimuliakan. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya kesyirikan. Subhanallah. Wa ma alaihi ahluh, rusaknya orang-orang musyrik. Minas safi wa dhalal, alangkah bodohnya mereka, dungunya mereka. Tuhannya dikasih apem, bagus kasih kita, selesai. Subhanallah. Tuhannya dikasih daging, macam-macam, alangkah dungunya mereka. Mereka pahat, mereka bentuk, mereka buat Tuhannya macam-macam. Ada yang kakinya 6 kayak laba-laba. Subhanallah. Ada Tuhan yang dikasih belalai panjang, ada Tuhan yang dikasih telinga lebar, ada Tuhan yang setengah wajahnya binatang, setengahnya manusia disembah. Allahu Akbar. Alangkah dungunya mereka, alangkah tersesatnya mereka. Subhanallah. Kesesatan yang nyata. Ta'alallah amma syirkun. Alangkah maha tingginya Allah, sucinya Allah daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Orang ketika menjadi dungu semua dibeli, ditulis berbagai macam jimat-jimat, dibuat dalam wadah, ya. Subhanallah. Akhirnya dijual dengan harga mahal, dibeli orang. Subhanallah. Dungu yang manusia, ya, dibeli. Saya pernah buka jimat, wih, buntalannya berapa banyak, dikasih orang. Ustaz, ini jimat, ini mau saya apakan? Udah aku musnahkan. Ustaz lah musnahkan. Saya buka, dalamnya ada bungkusan. Buka lagi bungkusan, buka bungkusan, buka bungkusan. Terakhir hanya cari kertas huruf tak jelas, ain ain ain sad. Berapa kau belinya? 500 ribu, Ustaz. Dungunya langkau. Kalau kau enggak ngaji, tak belajar tahu dungu kau. Gini aja 500 ribu. Subhanallah. Ditipu-tipu orang kita. Habis tipu-tipu orang. Itu dukun-dukun yang tersebar itu, tukang tipu semua itu. Berapa banyak korbannya? Itu sudah masuk kerangkeng sekarang. Katanya bisa membagi-bagikan uang, memperbanyak uang, masuk kerangkeng sekarang. Di penjara suruh polisi, kok buat banyak-banyak uang? Tak bisa lagi aku ini, karena kondisiku sakit katanya. Pendusta, membohong. Subhanallah. Tapi banyak orang rela ditipu, senang ditipu. Ya, dibuatlah namanya padepokan, dibuatlah macam-macam pesantren, tapi sebenarnya dia perdukunan. Dari seluruh negeri datang ke sana bermondong-mondong ingin membanyakkan uang. Dikarang-karanglah ibadah ritual, salawat uang. Sudah ada pula namanya salawat fulus. Allahu Akbar. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita akan pindah kepada pembahasan nama Allah Tabaraka Ta'ala berikutnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangkan, Allah dan Ar-Rabbu saja berapa pertemuan? 3 pertemuan. Subhanallah. Baru nama Allah dan Ar-Rabbu saja 3 pertemuan. Inilah diantara cara untuk ya meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang Allah SWT agar semakin baik ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.